yen podo krungu swara adzan kendange galenggalan tinggalno kabeh kerepotan nuhoni timbalan adzan panggilane pangeran ajaan lakoni sembahyang minangka dadi kewajiban kabeh umat Islam yang padha krungu swara adzan ngira meneni tandang micu papan panitatan nglakoni sembahyang sambil nunggu rawuhe imam pecik padha puji-pujian menawa kumat wis Jangan jauh Rasulillah. Sembahyang sareng-sareng